Janjimu tinggal ke lorone jero dodo ora masalah lambemu sing lames kawe atiku keiris gak bakal aku nangis marko aku wis digaris terus nomu koyo telo anane mung nyereti isone kawe loro loro ning jero ati proses panang rono kowe sas panang rono kue aku senang terus nomu es luntur aku tapi mundur ketimbang gawe hatiku aco sana. Oh, no, I'm sorry.